Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Pertama-tama kami ucapkan jazakumullah khairan ala usnadhalik Al-Ustaz Abu Yahya Hafizahullah Ta'ala, yang sebenarnya pada malam hari ini cukup bagi kita semua tausiah dari Ustazuna Al-Fadil Abu Abdullah Abdurrahman Mubarak Hafizahullah, karena beliau telah meminta kepada saya maka saya akan sampaikan apa yang saya miliki. Tadi telah kita dengarkan bagaimana nasihat bahwasannya adalah perkara yang penting bagi kita untuk kita beramal alal ilm, beramal di atas ilmu. Dan juga telah kita dengarkan bahwasannya merupakan ciri daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mereka orang-orang yang semangat untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, thumma ya'malu bih, kemudian dia beramal dengan ilmu yang dia miliki tersebut. Kemudian yang saya garis atasi di sini adalah yaitu bahwasannya seseorang dia berilmu dan beramal adalah merupakan satu kebahagiaan, kebahagiaan yang tidak dimiliki oleh kelompok-kelompok yang lain, yang dimana mereka beramal tanpa ilmu, dimana mereka berilmu tanpa amal, yang ini merupakan jalan daripada jalan orang-orang daripada selain Islam. Ikhwani fillah azani wa azakumullah. Dan tidak lupa bahwasannya seseorang beramal itu tidak luput daripada kesalahan dan dosa. Sehingga bagi mereka yang terjatuh kepada kesalahan dan dosa, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dengan Allah Subhanahu wa taala membuka lebar pintu-pintu maghfirah, pintu-pintu ampunan untuk para hambanya bersegera meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai Ahlu Sunnah wal Jamaah adalah seorang yang bersemangat untuk menjaga diri mereka dari perkara-perkara yang akan memudaratkan dirinya. Tetapi yang namanya manusia, ada saja keterluputan, kesalahan, naam, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada para hambanya yang mereka terjatuh kepada dosa dan maksiat untuk mereka segera meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah azani wa azakumullah. Sebagaimana yang telah kita dengarkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardhis samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Al-maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan beramal saleh. Beramal saleh adalah al-asbab, adalah sebab-sebab yang akan mengampuni atau menghapuskan dosa-dosa kita. Sebagaimana Rasulullah SAW telah memberikan pernyataan di dalam hadis Rasulullah SAW bahwasannya termasuk enam sebagian amalan saleh adalah merupakan penghapus dosa. Tidak terasa mungkin kita ketika kita melakukan salat lima waktu yang sebelumnya adalah kita berwudu, maka di situ adanya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ketika seorang berwudu maka akan mengalir dosa-dosanya, yaitu dosa-dosa kecil mengalir jatuh bersama tetesan air wudu. Dengan apa? Dengan amalan saleh. Dengan amalan saleh maka seseorang bisa mencapai daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula seorang yang melakukan salat sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan kita untuk melakukan salat, dan ini merupakan salah satu asbab diampuninya dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dari Jumat ke Jumat, puasa Ramadan ila Ramadan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang melakukan salat maka diampuni dosanya di antara salat berikutnya. Begitu pula seorang yang salat Jumat, maka dia akan diampuni dosanya sampai Jumat berikutnya. Begitu pula seorang yang berpuasa Ramadan, lalu dia bertemu dengan Ramadan yang berikutnya, maka di antara itu akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Rasulullah SAW menyatakan ma ujtima al kabair, selama dia tidak melakukan dosa besar. Ikhwani fillah azani wa azakumullah, kita adalah seorang manusia yang tidak luput dari dosa dan maksiat. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ampunan dosa, ya, tanpa kita sadari setiap hari kita berwudu, ya, mengalir darinya dosa-dosa kita. Naam, dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa kita terampuni. Karena naam, seseorang tidak akan bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kecuali dirinya telah bersih daripada dosa. Ikhwani fillah azani wa azakumullah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa jannatin arduha as-samawati wal ard, bahwasanya surganya itu seluas langit dan bumi. Wa iddat lil muttaqin, dan dijanjikan bagi mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Surga Allah, Allah akan berikan kepada mereka yang bertakwa kepada Allah. Siapa mereka yang bertakwa kepada Allah? Mereka yang bertakwa kepada Allah adalah mereka yang berilmu, kemudian dia beramal, dia menjauhkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu, dan dia melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu. Ini surga Allah, Allah akan berikan kepada mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah azani wa azakumullah. Seseorang itu akan bisa bertakwa kepada Allah dengan jalan dia menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan bisa bertakwa kepada Allah dalam keadaan dia tidak berilmu. Naam, dia beribadah tanpa ilmu, dia beramal tanpa ilmu. Apakah ibadah dan amalan yang dilakukan itu sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW? Maka kita sebagai seorang ahlu sunnah, ya, dan ini Allah berikan nikmat kepada kita, Allah berikan kemudahan kepada kita untuk kita bisa hadir dalam majelis-majelis ilmu, berkumpul dengan orang-orang saleh, naam, yang senantiasa naam kita bergelut dengan ilmu nasihat, sehingga Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita jalan menuju surga-Nya. Ikhwani fillah azani wa azakumullah. Dan juga yang saya nasihat kepada diri saya sendiri adalah naam, untuk kita selalu banyak-banyak beramal saleh, banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kesalahan dan dosa. Naam, terkadang kita berkata, berperilaku atau berbuat itu seakan-akan benar menurut kita, seakan-akan baik menurut kita, tetapi sebenarnya tanggapan tersebut merupakan sesuatu yang menyakitkan saudara kita tanpa kita sadari. Naam, maka kita segera memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua ampunan dosa dan kita bisa berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan qalbun salim, dengan hati yang selamat, dan kita berkumpul bersama orang-orang yang kita cintai di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kekurangannya saya minta maaf. Wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.